jumpa pertama kali. Walau ku tahu kamu tidak sendiri. Persetan sebab cinta soal hati. Mau bilang apa? Sudah kepala kau ada di bola mata membayang. Aku diringkus oleh angan-angan dan mimpi menjadi satu-satunya milikmu. Singkirkan saja pacarmu, jadilah kamu pacarku. Kepalanku jatuh hati, jangan bikin aku mati. Singkirkan saja pacarmu, bilang saja kamu jumpa lelaki yang lebih funky. Cuma lelaki yang lebih funky, go!